sumay kita marimba hasia. Boto onmu masuden nalawi ho, dang peduli yang manang nasono dia beho. Imahoroki sahong lau pasora kokoh. Dahil ate ho kecewa di masa lalu. Ubat at ku mahirap serius awito cinta hiat doau tuho horoki tu mana pikul dan taroba dafe dan dia ube mamepe dan dia ube mansang di Sikora kita asa manak pikiri ito mono sa uto sa kanta kameron kapitan aduan kooperasyon dudanan di moluta. Happy body, don't voy a tu jori. Ni inang mi yang nale hono ku itu ho holokina sota tu hori kawan maaf kula mami rahut maaf di rohang dan boy tersirangan siakong dahasih. Di rohang komik. Asal mana ubah sa lele mo na lapus hapus do ate ate ko kupasabar diri ko waktu tak masa tiki. Lau pasahat tu ni tu mo.